Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa alal zalimin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah, waffaqani Allah wa iyyakum. Tadi telah kita murojaah tentang tanda-tanda i'rab. Dan terus demikian ikhwani fillah, kita ulang-ulang, jangan bosan. Terlebih lagi kalau kita belum mutqin. Kalau sudah mutqin baru mungkin seorang bisa katakan bosan. Tapi kalau belum mungkin tubusan tidak pantas. Tayyib. Jadi diulang-ulang terus sampai betul-betul tanpa berpikir lagi. Ya. Ini alamatnya ini. Ya ini dalam i'rab nasab alamatnya demikian-demikian. Ya, tanpa butuh berpikir lagi. Tayyib. Karena kalau masih berpikir ikhwani fillah nanti membaca pun ketika membaca dia masih berhenti-berhenti. Ya, berhenti-berhenti. Dan memang ini butuh waktu. Butuh waktu, butuh seorang yang memarosah, yakni mempraktekkan juga apa yang telah dia pelajari dengan membaca. Tayyib. Kalau seorang betul-betul sudah mutqin ini, insyaallah taala nanti pun mudah pada tahapan-tahapan berikutnya. Kita masuk pada i'rab yang ketiga yaitu khafd. Qala hafizahullahu ta'ala walil khafdi thalathu alamatin. Dan bagi i'rab khafd itu ada tiga tanda-tanda. Khafd merupakan istilah siapa? Kufiyun. Naam, istilah ulama nahwu ahlil kufah. Adapun istilah Basriyun menggunakan kata jar. Jadi khafat dan jar itu hakikat yang sama, cuman istilah saja yang berbeda karena perbedaan madhab, sehingga tidak terlalu berpengaruh. Tanda i'rab khafat itu tiga, wahiyal kasratu wal ya'u wal fathah, yaitu kasrah, ya dan fathah. Yang menjadi tanda utama dari ketiga tanda ini apa, Aba Ja'far? Untuk i'rab khafad, yang menjadi tanda utama dari ketiga tanda ini yang mana? Kasrah. Nah, al-awwal al-kasrah. Wa takunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'. Kasrah ini menjadi tanda bagi i'rab khafad pada tiga tempat. Wahiyya al-ismul mufradu nahwu salamtu ala al-talibi. Salamtu ala al-talibi. Aku memberi salam ya kepada seorang pelajar, seorang penuntut ilmu. Perhatikan kata ala kemudian kata setelahnya. Tayyib. Ala telah kita ketahui ikhwani fillah dulu pada pembahasan awal-awal tentang pembagian kata. Ala termasuk apa ini? Huruf jar. Naam. Huruf khafad. Tayyib. Nah, ketika ala yang merupakan tanda atau kekhususan apa? Isim. Ala merupakan tanda isim karena dia tidak masuk kecuali pada isim. Sehingga setelah ala mesti berupa apa? Berupa isim. Itu sesuatu yang harus ya terpahami dengan baik. Setelah ala itu harus isim. Dan isimnya ini karena kemasukan ala harus dikhafadkan. Ala talibi. Tayyib. Dikasrah di sini. karena dia isim mufrad. Sekarang bagaimana mengi'rabnya? Fattalibi ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Talib adalah isim majrur dan alamat jarnya adalah kasrah. Jelas, tayyib. Kenapa kalau sekarang ditanya, sekarang kalau dibalik, kenapa talib di sini alamat jarnya adalah kasrah? Aba Abdurrahman. Karena dia adalah isim mufrad. Naam. Wa jam'u taksiri nahwu salamtu 'ala thullabi. Aku memberi salam kepada para pelajar, yaitu tiga ke atas. Banyak bentuk jamak. Dan jamak taksir telah kita ketahui bentuk jamak yang tidak beraturan. Dan untuk mengetahui jamak taksir ini tidak ada kaidah tertentu, ikhwani fillah. Tidak ada kias dalam masalah jamak taksir. Oleh karena itulah kemungkinannya adalah dengan mendengar dari orang-orang Arab. Dan untuk zaman sekarang ya tidak ada kecuali dengan melihat kamus. Sekarang yang menjadi perhatian kita pada kata at-tullab. At-tullab kemasukan huruf jar ala. Fattullabi ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Tullab adalah isim yang dijarkan dan tanda jarnya itu kasrah. Wa jam'ul mu'annathis salimu. Yang ketiga jamak mu'annas salim. Atau menurut istilah Ibnu Hisham, yaitu apa? Majumi'a bi'alif wa ta'in mazidatain. Yang dijamakkan dengan alif dan ta' yang ditambahkan. Nahu salamtu hindun. Tayyib, afwan. Nahu salamat hindun ala talibati. Hindun memberi salam kepada para pelajar perempuan. Tayyib diubah fa'ilnya karena tentunya untuk memberi salam kepada para perempuan, kalau para laki memberikan salam kepada mereka akan menimbulkan fitnah, sehingga diubah fa'ilnya di sini. Salamat hindun ala talibati. Hindun memberi salam kepada para pelajar perempuan. Mana yang menjadi inti dari contoh ini, yaitu kata at-talibati, karena dialah yang kemasukan ala. Maka fat-talibati ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. At-talibati adalah isim yang dijarkan dan tanda jarnya adalah kasrah. Ini tiga isim ikhwani fillah yang semuanya tandanya dengan kasrah. Adapun hindun sekarang, ini telah kita lewati cara mengi'rab seperti hindun. Hindun i'rabnya di sini bagaimana, Abu Muhammad Padang? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah li'annahu ismul mufrad. Ahsanta. Tayyib. Kemudian ala. Ini karena ala kita dapati terus di sini, maka butuh kita mengetahuinya. Ala cara mengi'rabnya ikhwani fillah yaitu sangat mudah. Huruf itu sangat mudah mengi'rabnya karena dia tidak mengalami perubahan. Maka cara mengi'rabnya ala harfu jarrin. Mabniyun ala sukun la mahalla laha minal i'rab. Huruf jar yang mabni di atas sukun dan tanda mabni di atas sukun dan tidak mempunyai kedudukan dalam i'rab. Baik, nah ini diingat-ingat. Berarti dari contoh ini kita telah mengetahui cara mengi'rab hindun ala kemudian al-talibat. Sedangkan salamat kita akhirkan sampai pada tempatnya. Sekarang tanda yang kedua, al-ya. Wa takunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'a. Ya, ini menjadi tanda bagi i'rab khafd pada tiga tempat. Sama seperti kasrah berarti jumlahnya. Fil asma'il khamsah, yang pertama, nahwu salamtu ala abika. Aku beri salam kepada bapakmu. Fa abika ismun majrurun wa alamatu jarrihi alya. Maka kata abika i'rabnya seperti ini, isim yang dijarkan dan tanda jarnya adalah ya. Wa fil musanna, dan yang kedua pada musanna, nahwu salamtu ala talibaini, talibaini. Aku memberi salam kepada at-talibaini. Kalau dalam keadaan rafa, tanda at-talibaini ini apa? Indah hamdah. Alif. Tayyib. Alif at-talibani. Fattalibaini ismun majrurun wa alamatu jarrihi alya. Maka kata attalibaini adalah isim yang dijarkan dan tanda jarnya adalah ya. Dari sini kita ketahui bahwasanya isim musanna sama tanda ketika dalam keadaan khafat maupun dalam keadaan nasab, yaitu tandanya dengan apa? Dengan ya. Ketika nasab isim mutanna tandanya dengan ya, dan ketika khafat isim mutanna tandanya juga dengan ya. Adapun asmaul khamsah, adakah kesamaan tanda pada suatu i'rab dengan keadaan ketika khafat? Tidak ada. Ya, musanna ini berbeda semua. Ketika rafa tandanya apa? Abu Ja'far, asmaul khamsah maksud saya. Asmaul khamsah ketika rafa tandanya abuka al-waw. Naam. Ja'a abuka. Ini ketika rafa. Ketika nasab tandanya apa? Masih Abu Ja'far biar lancar. Kalau tadi ketika rafa ja'a abuka. Ketika nasab ra'aitu abaka. Dari abuka menjadi abaka. Nasabnya berarti tandanya apa? Alif. Tayyib. Alif. Kemudian ketika khafat tandanya apa? Ya. Ya. Salam tu ala abika. Tayyib. Dari abuka menjadi abaka menjadi abika. Ya, ini semuanya berbeda-beda ketika rafa, nasab maupun khafat. Tempat yang ketiga, wa fi jam'il mudzakkaris salim, pada jamak mudzakkar salim. Nahwu salamtu 'alal mujtahidin. Aku memberi salam kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh, bukan la'ab, bukan yang suka main-main, tapi yang bersungguh-sungguh. Sekarang fal mujtahidin ismun majrurun wa alamatu jarrihi ya. Isim yang dijarkan dan tanda jarnya adalah ya. Ini mudah sekali ya ikhwan fillah. Insyaallah taala ya, tinggal butuh kita sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dihafal lagi ya, diulang-ulang terus, dibolak-balik sendiri atau dengan saudaranya, saling bertanya ya, satu bertanya satu menjawab, kemudian nanti gantian. Tanda yang ketiga al-fathah. Wa takunu alamatan lil khafdi fil ismil ladzi la yansharif. Fathah menjadi tanda i'rab khafd pada isim yang tidak menerima tanwin. Isim alladhiyalah yang sharif atau dikatakan juga isim ghairu munsharif, yaitu apa dikatakan di sini, ai alladhiyalah yaqbalut tanwin wal kasrah, yaitu semua isim yang tidak bisa menerima tanwin, tidak bisa pula menerima kasrah. Taim nahwu salamtu ala Ibrahim, fa Ibrahima ismun majrurun wa alamatu jarrihi al fathatu. Perhatikan kata Ibrahim, salamtu ala Ibrahima. Ala ikhwani fillah, telah kita ketahui dia huruf jar yang fungsinya apa? Menjarkan atau mengkhafatkan isim yang setelahnya. Dan kebanyakannya isim ketika dikhafat ya kasrah. Ternyata ini tidak. Ya, Ibrahim walaupun dia isim mufrad ikhwani fillah, dia isim mufrad tapi dia ghairu munsharif, tidak bisa menerima tanwin. Maka dia tidak dengan kasrah alamatnya ketika khafat tapi dengan fathah. Baik, ingat-ingat. Ini namanya isim ghairu munsharif. Salamtu ala Ibrahima. Sebabnya apa kok Ibrahim ini tidak mau menerima tanwin? Nanti insyaallah taala diakhirkan pembahasannya di akhir kitab. Yang jelas sekarang di sana ya, dalam bahasa Arab ada suatu isim, sekelompok isim-isim yang dia mempunyai kekhususan tidak bisa menerima tanwin. Padahal hukum asal isim ikhwani fillah, hukum asal isim ya, keluarga besar isim itu ya, hukum asalnya menerima tanwin. Telah kita lewati bahwasanya tanda isim itu apa? Di antara tanda isim yang telah kita lewati di depan, fal ismu yu'rafu bitanwini. Berarti tanwin ini ketika menjadi tanda isim, maka dia sesuatu yang senantiasa bersama-sama isim. Kok di sini kita dapati suatu isim yang tidak bisa menerima tanwin? Berarti ini isim yang aneh. Iya. Karena dia mempunyai keanehan ikhwan fillah. Dia isim tapi condong kepada fi'il, karena dia menyerupai fi'il pada beberapa sisi. Nah, karena dia menyamai fi'il pada beberapa sisi ya, akhirnya sedikit digeser dari keisimannya. Kalau isim-isim yang normal ya, isim-isim yang normal yang bisa menerima tanwin, ini tandanya dengan kasroh. Tapi ini yang abnormal ini. Ya, kenapa dia abnormal tidak normal ini, nanti insyaallah kita bahas di akhir kitab ini. Karena itu butuh penalaran. Butuh penalaran. Yang jelas nama-nama nabi ikhwani fillah, nama-nama nabi kebanyakannya adalah ghairu munsharif. Kecuali Muhammadun, Hudun, wa Nuhun. Tayyib. Kecuali Muhammadun ya, Hudun, Nuhun, Lutun ya. Ini yang menerima tanwin. Ada yang lain? Tayyib. Kemudian nama-nama malaikat, ini juga ghairu munsharif, tidak bisa menerima tanwin. Karena berasal dari ajam. Ya. Tayyib. Alamiyah ma'al ujmah. Insyaallah taala sebabnya akan kita ketahui di akhir kitab. Yang jelas sekarang yang perlu kalian pahami di sini ya, bahwasanya isim-isim yang tanda khafatnya dengan kasrah itu hanyalah isim-isim yang bisa menerima tanwin. Baik itu isim mufrad atau jamak taksir. Adapun jamak mu'annas salim ini tidak perlu dibatasi seperti ini. Kenapa? Karena semua jamak mu'annas salim itu bisa menerima tanwin. Tayyib. Berarti kemungkinan isim-isim yang tidak menerima tanwin ikhwani fillah kemungkinannya dua. Kemungkinannya dia adalah isim mufrad atau dia adalah bentuknya jamak. Ya. Jamak yang tidak beraturan. Tayyib. Nah, kalau suatu isim tidak menerima tanwin maka hal alamat khafatnya dengan apa? Dengan fathah. Dengan fathah. Dhahabtu misalnya ila masajida. Dhahabtu ila masajida. Ini kok di fathah. Padahal kebiasaannya kalau ada ila huruf jar ini kasrah, misalnya dhahabtu ila masjidin. Ini kasrah. Tapi ketika menjadi masajida, menjadi jamak, ya ini jamak taksir, salah satu bentuknya yang disebut dengan sighah muntahal jumu'. Bentuk jamak yang paling tinggi. Masajida akhirnya tidak lagi bisa masajidi. Terlarang untuk dikasrah karena dia tidak bisa menerima tanwin. Akhirnya tanda khafatnya adalah dengan di fathah. Masajida. Tayyib. Nah, cara mengi'rabnya apa? Masajida berarti apa? Ismun majrurun wa alamatu jarihi al-fathah. Kalau ditanya kenapa dia alamat jarnya itu fathah, apa jawabannya? Karena dia adalah isim ghairu munsharif. Kalau ditanya kenapa dia ghairu munsharif, bagaimana jawabannya? Kita tunggu tanggal mainnya. Baik. Kita tunggu di waktunya dan tempatnya yang disebutkan dalam kitab. Tayyib, paham ini untuk i'rab khafat. Cara mengi'rabnya ikhwani fillah yang telah disebutkan di sini dengan cara yang sederhana, ya, dihafal. Dihafal, dipahami dengan baik. Insyaallah taala menjadi kunci-kunci pembuka untuk pelajaran-pelajaran berikutnya. Naktafi bihadza. Subhanallahi wa bihamdih. Thank you.